Kampanye imunisasi measles rubella akan dilaksanakan di seluruh Indonesia di bulan Agustus sampai dengan September mendatang. Apa itu kampanye imunisasi measles rubella? Kampanye imunisasi measles rubella adalah suatu kegiatan imunisasi secara massal sebagai upaya untuk memutuskan transmisi penularan virus campak dan rubella pada anak usia 9 bulan sampai dengan 15 tahun tanpa mempertimbangkan status imunisasi sebelumnya. Apa penyakit campak dan rubella itu? Berbahayakah? Campak dapat menyebabkan komplikasi yang serius seperti radang paru atau pneumonia, radang otak atau encephalitis, kebutaan, gizi buruk, dan bahkan kematian. Rubella biasanya berupa penyakit ringan pada anak, akan tetapi bila menulari ibu hamil pada trimester pertama atau awal kehamilan, dapat menyebabkan keguguran atau kecacatan pada bayi yang dilahirkan. Kecacatan tersebut dikenal sebagai sindroma rubella kongenital yang meliputi kelainan pada jantung dan mata, ketulian, dan keterlambatan perkembangan. Tidak ada pengobatan untuk penyakit campak dan rubella, namun penyakit ini dapat dicegah. Imunisasi dengan vaksin measles rubella adalah pencegahan terbaik untuk penyakit campak dan rubella. Satu vaksin untuk mencegah dua penyakit sekaligus. Siapa saja yang beruntung mendapatkan imunisasi kampanye measles rubella? Imunisasi measles rubella diberikan untuk semua anak usia 9 bulan sampai dengan usia kurang dari 15 tahun selama kampanye imunisasi measles rubella, yaitu pada bulan Agustus sampai dengan September 2018. Di manakah bisa mendapatkan kampanye imunisasi measles rubella? Pada bulan Agustus, imunisasi measles rubella diberikan untuk anak usia sekolah 7 tahun sampai dengan 15 tahun, yaitu SD atau Madrasah Ibtidaiyah sederajat, SMP atau Madrasah Tsanawiyah sederajat. Kalau ada yang sudah berusia 15 tahun bersekolah di SMU atau sederajat, harus juga diberikan imunisasi measles rubella. Pada bulan September, imunisasi measles rubella diberikan untuk bayi usia 9 bulan sampai dengan anak usia 7 tahun. Dilaksanakan di posyandu, puskesmas, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya. Ayo, lindungi buah hati Anda dari kesakitan, kecacatan, dan kematian karena penyakit campak dan rubella. Cegah penyakit campak dan rubella dengan imunisasi. Sayangi buah hati Anda dengan imunisasi campak rubella. Karena biaya vaksinasi yang semula Rp400.000 per anak, sekarang sudah ditanggung pemerintah. Kegiatan ini merupakan program pemerintah untuk menyehatkan anak-anak Indonesia. Sehat diawali dari saya. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas.